Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih membahas tentang sholat jamaah ya. Jadi sholat jamaah itu diharuskan sekiranya tanda melakukannya sudah terlihat. Jadi tidak hanya sekedar melakukan saja, tetapi harus terlihat syiar. Syiar itu yang dimaksud adalah tanda-tanda mendirikan sholat jamaah. Harus terlihat tanda-tanda mendirikan sholat jamaah. Ya, tanda-tanda mendirikan sholat jamaah itu harus pintu terbuka. Maksudnya pintu terbuka itu bisa dilihat dari luar. Dan tidak malu untuk masuk dan keluar di tempat itu. Jadi tempat jamaah itu tidak boleh tempat yang orang-orang malu masuk keluar situ. Harus tempat yang umum. Dan tempat jamaah itu harus tempat yang mudah didatangi, mudah ditatangi, walaupun bertempat di satu tempat yang boleh mengqasar sholat sebelum melewatinya. Jadi walaupun berada di ujung batas, asalkan masih belum boleh mengqasar sholat di situ, maka masih diperbolehkan melakukan sholat jamaah. Ini menurut Athiyah ya. Berbeda dengan Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar mengatakan tidak cukup melakukan jamaah di luar tempat iqomah ya. Tempat iqomah ini maksudnya tempat yang belum boleh melakukan qasar di tempat itu. Tempat iqomah di satu tempat yang tidak boleh melakukan sholat Jumat di sana. Jadi Ibnu Hajar ini memberi ukuran sholat jamaah sama seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat tidak boleh dilakukan di tempat itu, maka jamaah di situ juga belum cukup menurut Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Syekh Athiyah tadi, itu sudah cukup ya. Menurut Syekh Athiyah itu sudah cukup. Kemudian syiar jamaah itu bisa dihasilkan dengan mendirikannya di satu tempat kalau berupa desa yang kecil ya. Jadi antara desa yang kecil dan desa yang besar, desa yang luas dan desa yang sempit, itu mewujudkan terlihatnya syiar ini berbeda. Kalau desanya kecil cukup satu tempat saja dilakukan jamaah ya. Ukuran desa kecil itu adalah uruf ya. Uruf ini kebiasaan yang berlaku. Walaupun jamaah dilakukan di selain masjid, misalkan dilakukan di rumah, jadi tidak harus dilakukan di masjid. Tapi kalau desanya besar, itu harus ada beberapa sholat jamaah. Jadi jamaah satu saja tidak cukup kalau desanya, kalau kota atau desanya adalah lebar. Dan ini sama seperti desa yang kecil, walaupun dilakukan di selain masjid. Jadi kalau luas harus beberapa jamaah, tapi kalau sempit cukup satu jamaah saja. Menurut sebagian ulama mengatakan batasan desa yang kecil ya, jadi tadi batasan kecil dan besar itu kan uruf ya, tapi ada ulama yang membatasi, ada sebagian ulama yang memberi standaritas. Standaritas desa kecil adalah desa yang di dalamnya dihuni oleh 30 laki-laki. Jadi kalau isinya adalah 30 lelaki, itu berarti desanya desa kecil. Kalau lebih dari itu desa besar. Ini menurut sebagian ulama. Andai kata semua penduduk mereka sepakat ya melakukan sholat jamaah di rumah-rumah masing-masing dan syiarnya tidak terlihat, maka kefarduan sholat jamaah belum gugur. Jadi harus ada sholat jamaah yang dilakukan di satu tempat umum. Tidak boleh dilakukan di rumah pribadi masing-masing. Kalau semuanya melakukan hal itu, maka fardu sholat jamaah belum gugur. Andai kata penduduk desa tidak mau melakukan sholat jamaah, maka imam atau penggantinya harus memeranginya. Seperti halnya memerangi pemberontak. Jadi orang yang tidak mau melakukan sholat itu hukumnya sama seperti bugot, sama seperti pemberontak, yang imam harus memeranginya. Waduh, memerangi orang yang tidak mau sholat. Jadi sebelum memeranginya imam harus memerintahkan dulu ya. Jadi tidak boleh langsung diperangi, diperintahkan dulu. Kalau setelah diperintah sholat tidak mau, baru diperangi. Jadi setelah diperintah tidak mau, itu baru imam boleh memeranginya. Tidak boleh dari awal diperangi, tidak boleh. Ada tahapan-tahapannya. Kemudian ini sekarang membahas tentang sifat imam ya. Imam sholat itu memiliki sifat-sifat sunnah dan sifat-sifat yang merupakan syarat ya. Sifat sunnah ini ada 6. Sifat imam itu ada 6, yaitu mengetahui hukum syariat, mengetahui fikih, hafal Al-Qur'an ya. Qiraah ini bisa hafal Al-Qur'an, bisa mahrotnya benar ya. Nanti ada perbedaan ulama. Waro ini seorang yang menghindari hal-hal yang subhat ya. Jadi orang-orang yang tidak ngawur dalam makanan maupun apapun. Orang-orang waro ini di dalam bahasa Indonesia juga ada waro. Orang-orang takwa, orang-orang soleh ya. Kemudian usia dan juga keturunan, lalu hijrah. Hijrah ini di zaman Nabi ya. Di zaman Nabi maksudnya orang yang lebih dahulu hijrah dibandingkan dengan orang yang hijrahnya belakangan itu lebih didahulukan yang lebih awal hijrah. Jadi ukuran imam itu yang paling menjadi acuan adalah orang yang mengetahui fikih afqah, walaupun dia hanya menghafal Fatihah saja. Jadi tidak hafal surat, hanya hafal Fatihah, itu masih nomor satu. Statusnya masih nomor satu. Jadi orang yang orang yang tahu fikih tapi hanya hafal Fatihah saja, itu lebih didahulukan daripada orang yang hafal Al-Qur'an. Aqra itu hafal Al-Qur'an ya, tapi pengetahuan fikihnya sedikit. Nah, ini yang dimaksud dengan aqra ya. Ini yang dimaksud dengan aqra ya. Yang dimaksud dengan aqra adalah orang yang menghafal Al-Qur'an. Tapi As-Subki membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan aqra adalah orang yang bacaan Al-Qur'annya sesuai dengan tajwid ya, sesuai dengan tajwid. Jadi ada dua pendapat ya. Yang pertama mengatakan aqra adalah orang yang hafal Al-Qur'an, tapi menurut As-Subki, menurut pendapat yang dibenarkan As-Subki, aqra adalah orang yang bacaan tajwidnya benar. Intinya aqra ini kalah dengan afqah ya, kalah dengan afqah. Jadi standaritas imam itu yang pertama adalah fikih. Seberapa banyak pengetahuannya tentang fikih, maka dia paling layak menjadi imam. Kemudian syarat imam ada 5. Tadi sifatnya ada berapa tadi? Ada 6, syaratnya ada 5. Yang pertama dan kedua adalah tidak boleh memiliki hadas kecil maupun hadas junub. Ini pertama, ini kedua. Yang ketiga, baju atau badannya tidak boleh terdapat najis yang tidak dimakfu ya. Kan ada beberapa najis yang ditolerir di dalam sholat ya. Tidak boleh ada najis. Yang keempat, tidak boleh meninggalkan iktidal dan tumakninah di dalam sholat, walaupun sholat sunnah, walaupun madhabnya Hanafi ya. Jadi imam yang bermadhab Hanafi pun kalau menjadi imam kita harus mengikuti syarat ini. Karena madhab Hanafi itu tidak mengharuskan iktidal dan juga tidak mengharuskan tumakninah. Walaupun demikian, kalau dia tidak melakukannya ya tidak bisa menjadi imam kita. Kemudian yang kelima, tidak meninggalkan bacaan Fatihah padahal mungkin membacanya, atau membaca selain Al-Fatihah, berbeda dengan Hanafi. Jadi madhab Hanafi itu tidak mengharuskan membaca Fatihah di dalam Al-Qur'an di dalam sholat. Yang penting ada bacaan Al-Qur'an. Yang penting aja ada bacaan Al-Qur'an, tidak harus berupa Fatihah. Jadi mazhab Hanafi itu sholat dengan tanpa Fatihah itu sah, yang penting ada bacaan Al-Quran. Tapi kalau mereka menjadi imam kita tidak boleh, tidak boleh kalau tidak membaca Fatihah atau membaca surat lain sebagai pengganti Fatihah. Syarat ini berlaku pula walaupun imamnya berupa imam besar, imam a'zham, imam yang menjadi pemimpin seluruh umat Islam. Jadi madhab, orang yang bermadhab Syafi'i tidak boleh mengikuti madhab Hanafi yang melanggar syarat yang kelima ini. Kemudian di video setelahnya kita akan membahas syarat menjadi makmum ya. Wallahu a'lamu bishawabi.